bukan kepalanya bisa, satu bisa yang tiada penawar. Hari berganti tahun, selagi kasih terpisah, selagi itu ku akan merana. Apa dipandang indah sudah tak bermakna, di hatiku, di mataku yang larang.